Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inda akhina Abdurrahman As-Sidawi, apa makna ucapan beliau kunu ahlasa buyutikum? Apa maknanya? Maknanya wallahu a'lam. Abdullah As-Sidawi mawjud. Ada orangnya? Naam, indak ya Abdullah. Wallahu a'lam. Mana lagi orang Sidayu? Sidawiyin. Ada Ilyas. Mujahid Sidayu mawjud. Ada Mujahid Sidayu. Pulang. Mana lagi orang Sidayu sini? Siapa lagi? Hah? Hanif? Hah? Naim? Mana Naim? Ada? Naim, Naam. Naim mungkar. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Ayuhas Sidawiyun. Ada lagi? Siapa? Oh ya, Ahmad. Nah, Ahmad Fatoni. Kun Fatonan. Hah? Ilzamu buyutaku. Itu maknanya setelah dipoles. Maknanya ahlas apa? Hah? Gak jelas? Ma yubsat tahta kulli mata. Apa artinya berarti? Karpet ya, atau yang semisal dengannya. Jadi kita diminta untuk jadi karpetnya rumah. Artinya apa? Ya di rumah terus. Nah, itu kalau fitnahnya sudah sangat parah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakar ibni Abi Dawud, qala haddathana Usaid ibnu Asim al-Asbahani, qala haddathana Ismail ibnu Amr, qala akhbarana Qais an Husain ibni Abdurrahman an Syaqiq ibni Salamah an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Naam. Hudzaifah ibn Yaman. Ha. Iya, begitu ya. Apa maknanya ha di sini? Muhaimin. Tahwilu sanad. Naam. Barakallahu fiik. An Mujalid, an Amir, an Masruqin, an Hudzaifata. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tataqarabu al-fitanu. Fitnah-fitnah itu saling berdekatan. Barakallahu fiikum. Nah, ketika muncul itu mesti dia akan apa? Berantai. Iya, ketika muncul dia mesti akan berantai. Terus. Barakallah. Tidak akan berhenti. Walayanju minha illa man karihaha. Tidaklah selamat dari fitnah tersebut melainkan orang yang memang benci dengan fitnah tadi. Barakallahu fiik. Nah, berarti dia berupaya untuk apa? Menjauh dan tidak ikut, barakallahu fiik, terjun ke dalam fitnah tadi. Insyaallah dia akan selamat. Walam ya'khudzil mal, dan dia tidak mengambil harta. Artinya selain dia benci dengan fitnah tadi, yang kedua yang menyebabkan dia selamat adalah dia tidak mengambil harta dunia. Ya. Menjadi ambisi dan barakallahu fikum. Iya. Angan-angannya. Insyaallah dia akan selamat dari fitnah. Dia benci dengan fitnah tadi dan dia tidak barakallahu fikum tergoda dengan dunia, mengambil harta, mengambil peluang dan kesempatan berupa harta, dia akan selamat. Fa in akhadzal mal, tapi kalau dia mengambil harta, artinya mencari peluang, ya, nah, duniawi, ketika fitnah tadi muncul, barakallahu fikum, dia mengambil keuntungan duniawi di situ. Fahuwa syarikuhum fid dima'i wa ghairiha, maka dia akan berserikat, bersekutu dengan orang-orang yang tenggelam dalam fitnah ketika menumpahkan darah dan yang lainnya. Artinya dia akan terseret. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Hadzal hadits isnaduhu dhaif. Hadits ini sanadnya lemah. Fi isnadihi, Ismail ibn Amr al-Bajali. Ismail ibn Amr al-Bajali. Qala fihi Abu Hatim, berkata Abu Hatim tentang orang ini, fil jarhi wa ta'dil, dalam kitab Jarah dan Ta'dil nomor 643, dhaiful hadis. Ismail ibn Amr, kata Abu Hatim, dhaiful hadis. Qala az-Zahabi fil mizan, qala az-Zahabi fil mizan, berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal, jilid 1 halaman 239. Qala Ibnu Adi, berkata Ibnu Adi, lahu ahaditsu la yutaba'u 'alaiha, lahu ahaditsu la yutaba'u 'alaiha. Orang ini memiliki beberapa hadis-hadis namun tidak bisa dijadikan penguat. Waqala Abu Hatim wad-Daruqutni, waqala Abu Hatim wad-Daruqutni dhaif. Baik. Sehingga barakallahu fikum sanadnya lemah. Tapi maknanya barakallahu fikum, iya, sahih, berdekatan dengan makna-makna hadis sebelumnya. Barakallahu fikum. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah itu seperti potongan-potongan malam. Itu untuk menggambarkan kengerian, ya, dan kegelapan fitnah itu semakin lama semakin bertambah. Barakallahu fikum. Kalau hadis yang ini itu untuk menggambarkan fitnah itu ketika muncul dia akan berantai terus dan terus dan terus. Barakallahu fikum. Nah. Shadaqah wa nasah. Apa yang beliau sampaikan benar dan telah memberikan nasihat untuk kita semua, karena itulah kenyataan yang kita rasakan. Iya, barakallahu fikum. Nah, kama araftu. Fitnah-fitnah, kita bicara secara khusus, belum secara umum, ya. Fitnah-fitnah yang menimpa dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Iya. Tayyib, belum tuntas secara total, meledak lagi fitnah yang baru. Iya, belum tuntas secara total, muncul lagi yang baru. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kalau kita ingin berbicara fitnah dengan skup yang lebih luas, iya, na'am, terkait dengan fitnah yang terjadi di kalangan umat manusia. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kita bicara tentang fitnah yang terjadi di kalangan umat Islam. Barakallahu fikum. Terus berkembang, semakin lama semakin besar. Qala Muhammad ibnul Husain, berkata Muhammad ibnul Husain. Siapa Muhammad ibnul Husain di sini? Ada Rabi'. Mana Rabi'? Mana? Ujian. Fauzan. Bali. Siapa Muhammad bin Husain di sini? Tidak tahu. Siapa Muhammad bin Husain di sini? Rosih. Kun rosihan. Siapa? Sering namanya disebutkan. Siapa dia? Fadl. Fadl Sidayu. Siapa? Fadl Ponorogo. Wallahu a'lam. Fairuz Sidayu. Coba. Naam, ahsanta. Allah ibarik. Imam Al-Ajuri. Iya. Nah, Muhammad Ibn Husain Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Yang menyusun kitab ini. Nah, malakum. Kata beliau, qad, makanya konsentrasi. Yang enggak fokus tak tembak nanti. Maksudnya tembak pakai pertanyaan. Qad dzakartu hadzal baba fi kitabil fitani fi ahaditha kathiratin. Sungguh saya telah menyebutkan bab ini di dalam kitab fitan. Beliau punya kitab fitan. Nah, di dalamnya kata beliau penyebutan hadis-hadis yang sangat banyak tentang jenis-jenis fitnah. Wa qad dzakartu hahuna tarafan minhu. Di sini saya hanya menyebutkan ujung-ujungnya saja. Nah, sedikit beliau mengutip dari kitab Al-Fitan karya beliau. Liyakun al-mu'min al-aqil yahtafu li dinihi. Tujuan beliau menyebutkan hadis-hadis tentang fitnah adalah agar seorang mukmin yang berakal bisa menjaga dirinya, membentengi dirinya, berhati-hati. Tayyib, untuk menjaga agamanya. Barakallahu fiik. Nah. Fa innal fitana ala wujuhin katsiratin. Karena fitnah-fitnah itu sangat banyak sekali sisi-sisinya. Qad madha minha fitanun 'azimah. Dan sungguh telah berlalu darinya fitnah-fitnah yang sangat besar. Naja minha aqwamun wa halaka fiha aqwamun bittiba'ihim lil hawa. Kata beliau, sebagian kaum ada yang selamat dari fitnah tadi, sebagian yang lain binasa karena dia mengikuti hawa nafsu. Nah, wa izaruhum lid dunya. Yang kedua, penyebabnya adalah mereka lebih mendahulukan dunia. Barakallahu fiik. Faman aradallahu bihi khaira fatahalahu babad du'a. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan membuka bagi dia pintu doa. Artinya Allah akan berikan ilham kepada dia, Allah berikan taufik kepada dia untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar selamat dari yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Nah, doanya apa sih yang biar selamat dari fitnah itu? Ada yang tahu? Muhammad menganti. Antum kalau pengen doa selamat dari fitnah, doanya apa? Jangan-jangan gak pernah doa. Ridho. Doanya apa ridho? Biar selamat dari fitnah macam-macam. Fitnah wanita, fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah makanan, fitnah minuman. Apa dok? Wallahu a'lam. Tuh, kan? Mana Rifu? Apa doanya? Gimana? Wallahu a'lam. Isa Arma. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal apa? Minal fitanan ma ma zahara wa ma batan. Nah, bisa. Catat itu ya, Dok. Nah, penting itu. Allahumma inni a'udzubika. Iya. Tayyib. Minal fitani ma zahara wa ma batan. Abas. Iya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam fitnah yang nampak ataupun tidak nampak. Rian, apa doanya antum biar selamat dari fitnah? Jangan bilang sama ya, nggak kreatif nanti. Ya? Jangan-jangan gak pernah doa selamat dari fitnah. Doanya ya Allah, berikan aku istri soleha. Apa doanya ya? Apa? Allahumma inni a'udzubika. Terus? Fil? Min fitnatil mahya wal mamat. Umum dari fitnahnya kematian dan kehidupan itu khusus. Nabi Labas, iya. Yang lain, biar antum hafal doanya, iya. Barakallahu fikum. Karena bahaya ya, ikhwan. Iya, fitnah-fitnah yang melanda kita itu tidak bisa dianggap ringan. Rijal, naam. Rijal apa rojul sih? Rojul, naam. Kun rijalan. Apa doanya selamat dari fitnah? Naam, labat ahsanta. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Naam. Itu termasuk doa selamat ya, yeah, dari fitnah. Fadil, apa doanya antum untuk selamat dari fitnah? A'udzubika minal fitan. A'udzubika minal fitan. Hah? Umum. Iya. Yang lain. Orang Arab tuh harusnya paling pandai doanya itu, berangkai doa. Apa, Dil? Hah? Yang kayak Isa Arma tadi, yang lain. Masa kalah sama rojul? Banyak doa-doa yang datang dari Nabi tentang iya, minta dilindungi dari yang namanya fitnah. Apa ibta? Naam, Allahumma amitni al-Islam wa sunnah. Itu doanya Imam Ahmad. Ya, minta diwafatkan dalam Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga ana harapkan barakallahu fikum kita semua, iya, bisa mengamalkan. Iya. Minta berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala wal taja'a ila maulahul karim. Kemudian dia bersandar kepada maulanya yang mulia yaitu Allah. Wa khafa ala dinihi, dia mengkhawatirkan agamanya. Wa hafidha lisanihi, dia menjaga lisannya. Ya, dalam masa-masa fitnah dia tidak sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan, ya. Dia tidak bergampang-gampangan dalam memvonis atau menuduh saudaranya. Barakallahu fikum. Nah, menjaga lisan. Wa arafa zamani, dan dia mengenal zamannya. Barakallahu fikum. Wa lazima al-mahajjatal wadhihatas sawadal a'zam. Dia memegangi dengan teguh hujah-hujah yang jelas. Barakallahu fikum. As-sawad al-a'zam, kelompok yang agung. Walam tayyib yas'aluna fi dinih wa 'abada rabbahu ta'ala wa taraka al-khawda fil fitnah fa innal fitnata yaftadihu indaha khalqun katsir. Nah, tadi ada yang diralat, ya. Ini ada yang mengingatkan, jazakallahu khairan, terkait dengan bacaan walam yatsluna fi dinih. Nah, itu salah. Yang lebih tepat walam yatalawwan. Nah, ahsanta. Walam yatalawwan fi dinihi. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan barakallahu fikum, dia tidak berwarna-warni dalam beragama. Tayyib. Itu sehingga istilah mutalawin itu sudah ada di kalangan salaf, ya. Bukan sebuah istilah yang hanya dimunculkan oleh Syekh Rabi' saja. Nah, ma'ruf di kitab-kitab akaid dari kalangan salaf, ucapan yang memperingatkan kita dari sikap talawun, ya, berwarna-warni dalam agama. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya kita menyesuaikan diri ketika berinteraksi dengan barakallahu fikum pergerakan-pergerakan dakwah. Iya. Nah. Dan cukup banyak model-model dai-dai zaman sekarang yang memiliki sikap talawun. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi di mana dia berada, dia akan barakallahu fikum mengikuti, ya, gaya dan barakallahu fikum alur dari pergerakan dakwah di sana. Nah, kalau dia bertemu dengan orang-orang Nahdiyyin, ya gaya-gayanya Nahdiyyin. Kalau dia barakallahu fikum bersama dengan orang-orang MD, ikut-ikut gayanya MD. Nah, kalau dia bertemu dengan orang-orang hati, ya ikut gaya-gayanya hati. Tahu hati, ya? Hizbut Tahrir. Ketemu dengan IM, ya IM. Barakallahu fikum. Nah, ya. Cukup banyak dai-dai yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, semuanya barakallahu fikum memiliki syubhat yang sama. Yaitu syubhatnya Hasan al-Banna. Nata'awanu fi mattafaqna. Iya. Wa na'tadziru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Ini salah satu kaidah besar bagi para mutalawinin. Kita saling berta'awun pada perkara-perkara yang kita sepakati. Dan kita saling memberikan uzur pada perkara-perkara yang kita perselisihkan. Barakallahu fikum. Dan tidak dirinci perselisihan dalam masalah furu' atau usul. Nah, yang penting kalau berselisih sudahlah, toleransi, enggak usah terlalu keras dan kaku, ya, fleksibel saja. Itu sudah diperingatkan oleh salafun saleh, dalam beragama tidak boleh talawun. Barakallahu fikum. Tetapi kita diminta untuk memiliki sikap tamayyuz. Iya. Yang sesuai dengan dakwah salaf, bukan talawun, tapi apa? Tamayyuz. Barakallahu fikum. Iya, membedakan diri. Nah, menunjukkan jati diri seorang salafi. Nih, salafi itu kayak gini. Suka, ayo, alhamdulillah. Enggak suka, ya sudah. Itu. Ya. Jadi bukan talawun. Iya. Kalau yang saya istilahkan apa? Manhaj pramuka. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Nah, tidak demikian. Nah, barakallahu fikum. Kalau salafi, barakallahu fikum, at-tamayyuz prinsipnya, bukan talawun, barakallahu fikum. Dan dia meninggalkan berbincang-bincang dalam masalah fitnah, karena kata beliau, sesungguhnya fitnah itu akan membongkar kedok-kedok kejahatan manusia yang cukup banyak. Nah, iya, benar-benar terjadi. Orang-orang yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka, bahkan yang sempat dielu-elukan dan diagung-agungkan. Nah, ketika fitnah itu datang, barakallahu fikum, terbongkar. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa laitikla. Alam tasma ila qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhadzirun ummatahu al-fitana. Tidakkah anda mendengar ucapan Nabi ketika beliau memperingatkan umatnya dari fitnah-fitnah yang ada? Qala yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Sangat cepat, iya. Terbongkar, barakallahu fikum, borok-borok dan kedoknya. Ucapan yang sangat berharga, kalamun nafis dari Imam Al-Ajuri. Di dalamnya terdapat poin-poin penting bagi kita yang ingin selamat dari fitnah. Naam. Bisa kita sebutkan poin-poinnya, barakallahu fikum. Yang pertama, tayyib at-turuq, turuqus salamah minal fitan. Ya, jalan-jalan untuk selamat dari fitnah. Nah, ini kalau antum pinter bisa dikembangkan jadi satu muhadharah atau bahan khutbah, barakallahu fikum. Baik. Yang pertama, barakallahu fikum, adalah al-karahah minal fitnah wal bu'du anha. Harus ditanamkan rasa benci dengan fitnah tadi dan menjauhinya. Yang kedua, addu'a li salamatil minal fitnah, berdoa untuk selamat dari fitnah. Yang ketiga, al-iltija ilallahi subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-khauf ala dinih, dia mengkhawatirkan agamanya. Iya, jadi dia bukan orang yang merasa aman, gak mungkinlah saya kena fitnah, ya aman, enggak. Orang yang merasa aman dari fitnah, dia telah terjatuh dalam fitnah. Yang berikutnya, hifdzul lisan. Ya, hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang berikutnya lagi, luzumul mahajjah al-wadihah, memegangi hujah-hujah yang jelas dan gamblang. Nah, poin berikutnya lagi, tarkut talawun fiddin, tarkut talawun fiddin, meninggalkan sikap berwarna-warni dalam agama. Barakallahu fiik. Nah, baik. Ini memang tantangan berat, barakallahu fiikum, bagi para duat. Iya. Di satu sisi memang kita diharuskan untuk hikmah dalam dakwah. Iya. Barakallahu fiikum. Hikmah dalam dakwah sehingga dakwah itu bisa masuk, diterima oleh siapa saja. Tapi di sisi lain, barakallahu fiikum, seorang dai juga diminta untuk mempertahankan prinsip-prinsip dakwahnya. Iya. Itu yang memang tipis bedanya. Barakallahu fiikum. Nah. Sehingga seorang duat, barakallahu fiikum, iya, kalau dia tidak memiliki keikhlasan yang membaja, kokoh, itu sangat gampang, iya, dibelokkan tujuannya. Nah, barakallahu fiikum. Hikmah dalam dakwah atau talawun, dia gambarkan hikmah dalam dakwah. Barakallahu fiikum. Nah, dan tindakan tamayus digambarkan menjadi sebuah tindakan yang ekstrim dan kaku dalam dakwah. Barakallahu fiikum. Padahal iya, farqun bainahuma. Barakallahu fiikum. Nah, itu yang mesti kita harus belajar lagi, barakallahu fiikum. Ya, kebanyakan para duat itu tergelincir dalam bab ini. Di satu sisi kita diminta untuk hikmah dalam dakwah sehingga dakwah ini bisa diterima oleh siapa saja. Di sisi lain kita juga harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip kita dalam dakwah. Ada yang spesial dalam dakwah kita. Iya, tamayus. Nah, barakallahu fiik. Baik. Allah musta'an wa alaikum. Yang berikutnya, al-ibadatu lillahi ta'ala dan yang terakhir yang kita bisa simpulkan dari kalam beliau adalah tarku itharid dunya wal khawdi fil fitan. Naam. Meninggalkan, lebih mendahulukan dunia dan berbicara dalam-dalam terkait dengan fitnah. Barakallahu fikum. Iya. Itu satu poin itu saja luar biasa, barakallahu fikum. Iya. Allah musta'an wa alihi tiklan. Naam. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara wa ma batan. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab dan tahdiyah al-qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.